rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'di. Nah, mohon kita lanjutkan pelajaran muyassar kita yang beberapa pertemuan kita libur. Nah, insyaallah mulai pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ini. Kita masih pada pembahasan fi'il-fi'il yang mabni. Telah kita sebutkan dua di antaranya, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Terakhir kita pada penyebutan fi'il amr, yang kesimpulannya fi'il amr di dari sisi i'rab mabninya ada empat macam. Ada mabni di atas sukun, ada mabni di atas membuang huruf nun, ada mabni di atas fathah, dan yang keempat mabni di atas hatful akhir, mabni di atas membuang huruf akhir. Dan sebagaimana yang kita sebutkan dahulu dari cara pembuatan fi'il amr, dan dari cara tersebut kita akan mengetahui fi'il ini atau fi'il amr ini mabni di atas apa. Nah, dan kita sudah sebutkan kaidahnya ya, dalam hal ini bahwasanya fi'il amr itu mabniyun ala ma juzima bihi atau ala ma juzima alaihi mudari'uhu. Fi'il amr itu mabni di atas tanda jazm fi'il mudari'nya. Tanda jazm fi'il mudari'nya. Dalam artian apabila fi'il mudari'nya adalah fi'il yang tanda jazmnya adalah sukun, berarti fi'il amrnya mabni di atas sukun. Seperti uktub. Nah, mabni di atas sukun. Namun apabila mudhari'nya itu atau fi'il amrnya tanda jazm pada fi'il mudhari'nya adalah membuang nun, berarti fi'il amrnya mabni di atas membuang nun. Seperti uktuba, ijlisu, karena dia uktuba ijlisu ini berasal dari fi'il mudhari' al-af'alul Hamzah, tanda jazmnya membuang nun, sehingga ketika dia dijadikan fi'il amr maka tandanya juga membuang mabni di atas membuang huruf nun. Adapun yang mabni di atas fathah ini apabila fi'il amr tersebut digabung dengan nun taukid atau nun yang ditasydid. Kalau fi'il bergabung dengan nun yang ditasydid, maka dia mabni di atas fathah. Fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Fi'il mudhari' ataupun fi'il amr. Kalau digabung dengan nun taukid, nun yang ditasydid, maka dia mabni di atas fathah. Seperti contoh seandainya fi'il mudhari' yaktubu. Yaktubu, sedang menulis. Kalau dimasukkan padanya nun taukid, nun yang ditasydid, yaktubu, maka harus difathah menjadi yaktubanna, yaktuba, yaktubanna. Fi'il amr juga demikian, walaupun secara asal dia mabni di atas sukun seandainya. Seperti uktub, nah, mabni di atas sukun. Namun kalau ditekankan dengan nun taukid, maka yang dahulunya dia mabni di atas sukun dipaksa untuk mabni di atas fathah. Uktub digabung dengan nun taukid menjadi uktubanna, uktuba. Ya kan, di sini uktubanna. Ijlisanna. Aslinya ijlis. Cuman dia digabung dengan nun taukid sehingga harus dipaksa untuk dirubah menjadi fathah. Berarti dia mabni di atas fathah. Adapun yang keempat yaitu mabni di atas hatful akhir. ini pada fi'il mudhari atau pada fi'il amr yang mudhari'nya adalah dari fi'il mu'tal akhir. Sebagaimana mu'tal akhir mudhari'nya tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir, ya kan? Mu'tal akhir tanda jazmnya adalah membuang huruf akhir. Nah, nanti mu'tal akhir ketika dijadikan sebagai fi'il amr juga tanda atau mabninya di atas membuang huruf akhir. Nah, seperti ud'u. Aslinya dari yad'u atau tad'u. Ada wawunya. Tad'u. Kemudian dijazm. Tad'u mu'tal akhir, tanda jazmnya membuang huruf akhir. Tad'u menjadi tad'u. Kemudian dibuang huruf depannya dan diganti dengan hamzah wasal menjadi ud'u. I'rabnya gimana? Mabniyun ala hadfil akhir atau mabni di atas membuang huruf akhir. Nah, ini yang keempat yaitu apabila fi'ilnya dari mu'tal akhir. Nah, sehingga ada empat. Cara i'rabnya juga seperti yang disebutkan di sini, kalau dia mabni di atas sukun berarti disebutkan fi'il mudhari' mabniyun 'ala sukun. Kalau dia mabni di atas membuang nun berarti dia fi'il amr mabniyun 'ala hadfin nun. Kalau dia mabni di atas fathah berarti dia i'rab fi'il amr mabniyun 'ala al-fathhi. Kalau dia di atas membuang huruf akhir ya disebut dengan fi'il amr mabniyun 'ala hadfil akhir. Fi'il amr yang mabni di atas membuang huruf akhir. Jadi sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir dan ini menjadi pembahasan yang terakhir untuk fi'il ya. Untuk fi'il atau kata kerja-kata kerja, sehingga setelahnya insyaallah kita akan masuk pada terkait dengan isim, kata-kata benda. Nah, untuk pembahasan terakhir di sini pada fi'il-fi'il masih terkait dengan fi'il-fi'il yang mabni, jenis yang ketiga yaitu mabninya fi'il mudhari. Fi'il mudhari telah kita sebutkan secara makna adalah yakni kata yang menunjukkan suatu makna yang terkait dengan zaman sekarang atau yang akan datang. Sehingga fi'il mudhari ini maknanya adalah sedang terjadi, sedang menulis, atau yaktubu dengan makna akan menulis. Nah, ini makna dari fi'il mudhari. Nah, secara asal fi'il mudhari telah kita sebutkan, secara asal fi'il mudhari ini yakni mu'rab, bisa mengalami perubahan-perubahan. Bukan mabni. Kalau mabni itu menetap di atas satu keadaan. Meskipun dengan berbeda-beda penyebab, ya kan? Namun apabila dia mabni, amil-amil atau penyebab-penyebab tersebut tidak berpengaruh pada fi'il yang mabni. Tidak berpengaruh pada fi'il yang mabni. Nah, secara asal fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah-berubah. Kadang marfu', kadang mansub, kadang majzum. Dari majzum kadang-kadang berubah menjadi marfu' atau kadang-kadang berubah menjadi mansub. Ini namanya mu'rab, bisa berubah-berubah. Ini secara asal fi'il mudhari. Namun terkadang ada penyebab tertentu yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mabni. Dia tidak bisa berubah-berubah. Meskipun di hadapannya itu ada huruf yang menasobkan, ya kan? Meskipun di hadapannya itu ada huruf yang menasobkan, maka dia tetap tidak berubah. Atau nanti ada huruf yang menjazm, dia tidak berubah. Atau seandainya dia tidak ada yang menjazm, tidak ada yang menasob, juga seperti itu keadaannya, tidak berubah. Nah, apabila fi'il mudhari tersebut bergabung dengan sesuatu yang menyebabkan dia mabni. Nah, di sini disebutkan ada dua penyebab yang menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mabni. Yang pertama, mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun ini apabila fi'il mudhari tersebut bersambung atau bergabung dengan nun niswah atau nun inas. Nun inat yang bergabung dengan nun yang menandakan para wanita. Kalau pada tasrifan fi'il mudhari berarti dia terletak pada dhamir apa namanya? Hunna dan antunna. Nah, ada dua ini. Kalau antum nanti melihat pada tasrifan fi'il mudhari pada dhamir hunna dan antunna. Hunna artinya mereka para wanita, antunna artinya kalian para wanita. Ketika antum tasrif bertepatan dengan dua dhamir ini, hunna ataupun antunna, maka fi'il mudhari tersebut mabni di atas sukun. Karena bersambung dengan nun inas atau dengan sebutan lain, nun niswah. Misal, contoh. Yaktubna. Iya kan? Yaktubna. Yang dimaksud dengan nun inas adalah nun yang pada huruf yang terakhir. Yaktubna. Yaktubna. Yaktubna. Yang dimaksud dengan nun inas atau dengan sebutan lain nun niswah itu adalah nun yang terakhir ini. Ini pada dhamir hunna. Pada dhamir hunna. Kalau pada dhamir antuna sebenarnya sama. Sebenarnya sama, hanya yang beda adalah pada huruf depannya. Taktubna. Taktubna. Ini juga nun niswah yang menandakan para wanita. Nah, fi'il mudhari ketika antum tasrif menempati pada dhamir hunna atau dhamir antunna atau dhamir antunna, maka dia mabni di atas sukun. Antum perhatikan ini ya. Ya. Ini kalau ini nunnya ini nun niswah, sebelumnya ini adalah huruf fi'ilnya atau huruf kata kerjanya yaitu ba dari kata ba. Ya kan? Kata ba. Huruf ba-nya. Dia berharokat sukun disebabkan karena bersambung dengan nun niswah atau nun inat ini. Nun inat. Kalau seandainya kita mengambil dari fi'il lain seperti contoh seandainya yasjudu. Yasjudu. Kalau seandainya hunna maka menjadi apa Ibuan? Yasjudu. Yasjudna. Nah. Yasjudna. Nah, yasjudna. Berarti kalau diterjemahkan mereka para wanita sedang atau akan sujud, ya kan? Dari kata sajada artinya sujud. Kalau seandainya ada dhamir antuna menjadi tasjudna. Ya kan? Tasjudna. Nah, menjadi tasjudna. Sama hanya bedanya di depan, ya kan? Kalau dhamir hunna pakai ya atau dhamir antuna pakai memakai huruf ta. Kata kita ambil contoh lain dari yanzilu, nazala. Nazala artinya turun. Nazala artinya turun, mudhari'nya yanzilu. Yanzilu. Berarti kalau dhamir hunna jadi apa Ikhwan? Yanzilna. Yan yanzilna. Nah. Yan zilna. Ini nun niswahnya, dia sukun huruf lamnya, ya kan? Kalau seandainya dhamir antunnya menjadi tanzilna. Nah, ini nun niswah, dia mabni di atas sukun. Anda perhatikan, sukun, sukun, sukun, ini juga sukun. Berarti i'rabnya adalah seperti di sini yaktubna, yaktubna. Fi'il mudhari mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Kalau bahasa Indonesianya mabni di atas sukun. Kalau secara sempurna fi'il mudhari mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun inat atau nun niswah. Nun niswah. Jadi kalau ditulis i'rabnya dengan bahasa Arab fi'l mudhari'un mudhari' mabniyun mabniyun ala sukun ala sukun. Ini kalau secara ringkasnya sampai sini, ini kalau mau dilanjut kalau versi Arabnya ya, lit tisolihi litisolihi binuni binuni an al inas binunil inasi atau nun an niswa binunin niswati. Ini kalau versi Arabnya. Kalau versi bahasa Indonesia ya terjemahannya fi'il mudhari mabni di atas sukun karena bersambung. Ini litisolihi karena bersambung, binuni dengan nun al inat dengan nun inat atau dengan nun niswa. Fi'il mudhari mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun inat. Adapun di kitab di sini pengarang kitab hanya mencontohkan dari dhamir hunna saja ya, yaktubna, yajlisna, yadhhabna. Nah, dhamir hunna. Kalau dhamir antuna tinggal mengganti ya yang di depan menjadi huruf ta. Taktubna, tajlisna, tadhhaban, tadhhabna. Nah, tadhhabna. Demikian. Bisa antum nanti merujuk pada fi'il mutasrifan, fi'il mudhari ya. Pada halaman yang keberapa? Halaman yang ke 19 yang kamu lihat di situ. Baik, yang kedua sekarang, jenis yang kedua. Fi'il mudhari yang mabni, mabniyun 'alal fathhi. Mabniyun 'alal fathhi ini sama seperti fi'il amr yang mabni di atas fathah, yaitu apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Apabila bersambung dengan nun taukid, yaitu nun yang ditasydid. Sebenarnya istilah nun yang ditasydid ini juga perlu dikoreksi, namun paling tidaknya untuk memudahkan. Untuk memudahkan dengan penyebutan nun yang ditasydid. Naam. Fi'il mudhari dari jenis apapun. Dari seandainya fi'il mudhari, kalau ini jelas, ya kan? Kalau seandainya dari fi'il mudhari sahihul akhir, kalau digabung dengan nun taukid yang secara asal dia mu'rab, namun ketika digabung dengan nun taukid maka dia berubah menjadi mabni. Karena nun taukid ini adalah penguasa, dia raja atas segala-galanya. Yang mu'rab menjadi mabni dengan sebab bergabungnya dengan nun taukid tersebut. Nah, misal contoh yaktubanna. Nah, yaktubanna. Ini jenis yang pertama ya. Sekarang yaktubanna. Yaktubanna. Nah, ini aslinya yaktubu ditambah dengan nun. Yaktubu tubuh ditambah dengan nun taukid. Ya tubuh ini dari fi'il sahihul akhir, iya kan? Fi'il sahih akhir. Dia aslinya apa? Mu'rab. Tidak termasuk dari fi'il-fi'il yang mabni, mu'rab. Namun ketika dia digabung dengan nun taukid, maka dia menjadi mabni. Ya tubuh digabung dengan nun taukid, bunyinya berubah menjadi yaktubanna. Menjadi fathah. Menjadi fathah karena bergabung dengan nun taukid. Sehingga kalau suatu saat nun taukidnya dibuang, maka dia kembali ke asal. Kalau seandainya di sini ada, tidak ada yang menasabkan, berarti dia menjadi yaktubu kembali. Ya kan? Namun kalau digabung lagi dengan nun taukid, maka dia menjadi fathah lagi, mabni. Meskipun di sini ada huruf jer, apa huruf yang menjazam, lam. Lam kan huruf yang menjazamkan, iya kan? Meskipun ada huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, tidak berpengaruh padanya. Karena dia sudah menjadi mabni. Dia sudah menjadi mabni. Seandainya tidak ada nun taukid, lam yaktub. Lam yaktub. Dia harus majzum di atas sukun. Ya kan? Karena ini fi'il mudhari sa'il akhir, tanda jazmnya adalah sukun. Namun, ketika antum menghendaki untuk dimasukkan padanya nun taukid, nun yang ditasydid ini menjadi yak. Nah, maka yang sukun seharusnya sukun karena ada huruf penjazm, maka harus diganti dengan fathah. Yaktubanna. Sehingga yang paling menang adalah nun taukid ini. Yang paling menang adalah nun taukid. Ketika bergabung dengannya fi'il mudhari, diharuskan untuk mabni di atas fathah. Meskipun depannya ada huruf yang penjazam atau huruf yang menasobkan, tidak mempengaruhi. Harus mengikuti nun taukid, yaitu mabni di atas fathah. Antum lihat di contoh, yaktubanna, yajlisanna, yadhabanna. Tiga contoh ini semuanya mabni di atas fathah. Antum lihat, yaktubanna, ya kan? Yajlisanna, sanna, yadhabanna, semuanya mabni di atas fathah. Nah, di sini dia beliau mencontohkan dengan dhamir huwa, walaupun ini bukan hanya pengkhususan dhamir huwa. Dhamir apapun, meskipun dhamir ana. Kalau ini huwa, kalau ana berarti aktubu. Aktubu. Kalau digabung dengan nun taukid, maka menjadi aktubanna. Aktubanna, mabni di atas fathah. Ya kan, mabni di atas fathah. Pokoknya kalau bergabung dengan nun taukid harus di fathah. Harus di fathah. Nah. I'rabnya sama seperti ini, cuma bedanya di terakhir di sini. Kalau di sini, kalau yang di atas mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Kalau di sini mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid. Nah, nun taukid. Berarti kalau di-i'rab dengan bahasa Arabnya ditulis fi'il mudhari ya. Mabniyun 'alal fathhi 'alal fathhi liittishalihi liittishalihi binuni taukid. Binuni taukid. Binuni taukidi. Nah, artinya mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Bisa dipahami, Ivan? Insyaallah ya. Yang jelas kalau bersambung dengan taukid berarti dia mabni di atas fathah. Cuma yang menjadi titik yakni cukup rumitnya apabila ini tidak berharokat ya. Karena kalau ini tidak berharokat, ini tidak berharokat, maka semuanya sama. Ya kan? Tidak ada bedanya. Ini yaktubna dengan yaktubanna. Kalau harokatnya dibuang, itu juga dibuang, tidak terbedakan. Nah, kalau seperti itu berarti kembali ke konteks kalimat. Konteks kalimat dengan mengetahui maknanya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan ke tamrin latihan sekarang. Latihan kemudian kita selesaikan. Ala madza tubna hadhil af'al? Ala madza, di atas apa? Tubna, dimabnikan hadihil af'al, fi'il-fi'il ini, yani, di atas apa mabninya fi'il-fi'il berikut, Tentunya ini dengan menggabung seluruh jenis fi'il-fi'il yang mabni ya. Dari fi'il madhi, fi'il amr, ataupun fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Nah, mungkin nanti saya bantu dengan penyebutan ini jenis fi'il madhinya. Atau ini jenis fi'il amr. Jadi tinggal antum mencari mana tandanya fi'il ini mabni di atas apa. Nah, baik, yang pertama. Iman. Mabni ala dhamma. Mabni ala dhamma, ya kan? Dia dari jenis fi'il apa? Fi'il madhi. Nah. Kharaju. Mabni ala dhamma. Mabni ala dhamma, dari jenis fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sekarang dhahaba. Mabni ala al-fathhi. Mabni ala al-fathhi, dari jenis apa ini, Pak? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Naam. Idhaba. Mabni ala Al-Fanun, dari jenis apa? Fi'il Amr. Nah, berikutnya Jalasna. Mabni ala sukun, dari jenis apa itu? Hah? Fi'il apa? Fi'il Madi ya kan? Fi'il Madi dia. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu ditandai dengan huruf depannya. Pasti ada salah satu dari huruf-huruf fi'il mudhari yang digabung menjadi apa? Ana itu, ya kan? Nah, berikutnya ya jelisna. Pak Jauhari. Mabni ala sukun, dari fi'il mudhari ya. Karena bersambung dengan apa itu? Nun niswa atau nun inat. Berikutnya ukhrujanna. Mabni di atas apa? Itu saya bantu dengan penyebut itu fi'il amr ya, bukan fi'il mudhari. Itu fi'il amr, artinya engkau keluarlah. Ya, fi'il amr. Mabni alal fathhi ya. Nah, karena bersambung dengan nun taukid juga. Itu contohnya uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Kalau fi'il mudhari itu bacanya bukan ukhrujanna, tapi akhrujanna. Cuma di situ karena a-nya tidak ada tanda hamzah ya kan. Oh, berarti kita ketahui ini adalah fi'il amr karena dia hamzanya hamzah wasl. Baik, irji'i. Abu Arif. Fi'il amr ya, mabni di atas hadfun nun. Naam, irji'i. Berikutnya roja'na. Bang Imam. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun, dari jenis fi'il fi'il madhi. Naam. Zahabata. Nah, mabni ala fat, dari jenis apa? Fi'il madhi. Kharajat. Pak Budiman. Mabni al-fathhi, dari jenis fi'il madhi. Nah, terakhir Iman, kembali ukhruja, dari jenis apa? Mabni di atas ukhruja, ini fi'il amr. Mabni ala hadfun nun, ya kan? Contohnya uktuba ukhruja. Nah, wallahu alam bisawab. Dan sebagai tambahan faedah, untuk nun taukid ini terbagi menjadi dua. Nun taukid terbagi menjadi dua. Yang pertama, nun taukid yang ringan. Nun taukid yang ringan. Nun taukid yang ringan adalah nun taukid yang disukun, bukan ditasydid. Makanya saya sebutkan tadi apa? Kalau dengan istilah penyebutan nun yang ditasydid, nah ini sebenarnya enggak secara mutlak seperti itu. Karena nun taukid itu ada jenis yang kedua, yang penekanannya itu ringan. Yaitu nun taukid dengan nun yang disukun. Berarti dia membacanya bukan yaktubanna, tapi yaktuban. Nah, seperti itu. Bacanya seperti itu. Ini berarti nun taukid namun ringan. Apakah berpengaruh terhadap fi'il mudhari? Iya, tetap berpengaruh, yaitu menjadikan fi'il tersebut mabni di atas fathah. Nah, sehingga fi'il mudhari mabni di atas fathah apabila bersambung dengan nun taukid dengan dua jenisnya, apakah dia bersambung dengan nun taukid yang ringan atau jenis yang kedua nanti. Nah, hanya saja titik perbedaan ringan yang berikutnya adalah dari jenis. Kalau ringan itu hanya sukun. Kalau jenis yang kedua dengan tasydid yang di fathah. Jadi beda kan? Salah ya. Kalau yang ringan itu sukun, yaktuban. Kalau jenis yang kedua adalah nun taukid yang berat. Kalau ini ringan, yang pertama yang berat ditandai dengan nun yang di tasydid seperti ini. Berarti kalau dibaca yaktubanna berarti taukidnya itu apa? Berat ya. Yang ini penekanannya itu lebih keras. Penekanannya lebih keras. Karena ini sebenarnya yaktuban ini kan nunnya satu. Kalau mau ditekankan lagi berarti nunnya dua. Nah, yaktuban. Bacanya gimana? Hah? Nunnya dua, kedua-duanya sukun. Nah, dalam ilmu sorof, kalau bertemu seperti itu maka digabung. Dua nun yang disukun digabung dan ditasydid seperti ini. Sehingga ini aslinya nunnya dua. Karena ini penekanannya cuma satu, oleh karenanya dikatakan ringan. Kenapa? Karena nunnya cuma satu. Kalau mau ditekankan dengan penekanan yang lebih keras, ditambah nunnya lagi. Sehingga menjadi yaktubanna. Menjadi yaktubanna. Sehingga nun taukid kembali terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ringan. Nun taukid yang ringan, yaitu nun yang sekedar disukun, yang masuk pada fi'il mudhari. Dia hanya sukun, tidak ditasydid. Itu kalau ringan. Kalau berat, jenis yang kedua adalah nun taukid yang berat, yaitu nun yang ditasydid. Nun yang ditasydid. Nah, demikian. Ini untuk tambahan faedah saja. Sehingga kalau seperti ini, ya tergantung atau mau bacanya seperti apa. Kalau seandainya ini, nah, buang harokatnya. Nah, antum bisa menjadi bacanya yaktuban tanpa ditasydid, atau bisa juga yaktubanna dengan ditasydid. Terserah antum, apa yang antum inginkan dari nun taukid ini, apakah ringan atau berat. Kalau antum inginkan ringan, berarti nunnya disukun. Kalau antum seandainya inginkan itu nun taukid yang sifatnya berat, berarti antum mentasydidnya yaktubanna. Dan sekali lagi, nun taukid yang ringan ataupun yang berat, kedua-duanya menjadikan fi'il mudhari itu menjadi mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Nah, oleh karenanya di sini beliau tidak membagi juga, karena memang kedua-duanya itu apa? Sistem kerjanya sama, yaitu menjadikan fi'il mudhari yang bergabung dengannya itu menjadi mabni. Meskipun itu nun taukid yang ringan, ataukah itu nun taukid yang berat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini kan ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan terkait dengan fiil-fiil. Kemarin imtihan sampai mana Ikhwan? Penjazam ya? Iya, penjazam. Sedikit aja nih diintihankan kayak nah gimana, intihan atau lanjut dulu aja? Ini dikit aja, satu lembar setengah nih ya, tapi insya Allah ini mudah, insya Allah. Nah, lanjut aja ya. Nah, terus selanjutnya ini puasa gimana nih? Setiap hari biasa, seperti biasa aja ya, seperti biasa aja ya, ini Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Setiap hari, karena ini bukan durus lugo, kalau durus lugo mungkin agak ringan. Seperti jadi nanti kalau apa namanya Ramadan ya belajar seperti biasanya, hari Selasa, Kamis dan Sabtu, sama di waktu yang sama, yaitu ba'da subuh. Ba'da subuh. Wallahu a'lam, apakah di sini atau nanti di masjid? Sampai banyak. Kalau pagi kan ya, iya. Nanti lihat kondisi. Ada sih, tandanya kayaknya ada. Masuk. Mereka masuk. Nah, mereka masuk. Ya di sini tidak apa-apa nanti. Nah. Kalau dulu santri libur. Ini santri masuk ini. Puasa masih belajar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini jelas nanti. Mungkin kalau kita lihat kondisi di sini berarti kita belajar di sini, tapi tetap belajar seperti biasa ya, Ramadan, Selasa, Kamis dan hari Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.